yang berkenaan tentang menyapu di atas dua khuf, menyapu di atas dua sepatu, termasuk pula di antaranya al-jawarib, kaos kaki. Yang demikian ini thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sunnah-sunnah yang mutawatirah. Kemudian kita sempat menyinggung pada pertemuan yang lalu bab yang baru, yaitu babu nawaqidil wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Maka sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, di dalam suatu amalan kadang terdiri dari beberapa rukun dan beberapa syarat. Demikian pula ada pencegah-pencegahnya. Dan di antara amalan tersebut ada pula pembatal-pembatal dari suatu amalan. Sebagaimana Islam, ketika seseorang menjadi seorang muslim, jangan dia merasa aman dari keimanan yang dia miliki, lalu dia berbuat seenaknya. Jangan dia merasa aman, dia mesti merasakan khawatir, jangan sampai keislamannya ini batal. Karena di sana ada nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, ada pembatal-pembatal iman yang kalau seorang muslim terjatuh ke dalam salah satu dari pembatal tersebut, bisa menyebabkan dia keluar dari Islam dan disebut sebagai murtad. Oleh karena itu, para ulama dari kalangan para fuqaha, mereka menyebut dalam kitab-kitab fikih bab ahkamil murtad, bab hukum-hukum yang berkenan dengan seorang yang murtad, orang yang keluar dari Islam. Dan disebutkan beberapa hal-hal yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ini menunjukkan bahwa seorang bisa keluar dari Islam setelah dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian pula dalam permasalahan yang lain, masalah sholat. Di sana akan dijelaskan pembatal-pembatal sholat. Seperti keluarnya hadas, ini membatalkan sholat. Dan demikian pula perkara-perkara yang insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan nanti. Termasuk pula diantaranya adalah permasalahan wudu, ada nawaqidnya, ada pembatal-pembatal wudunya. Yang kalau seseorang mengamalkan salah satu dari pembatal wudu itu, maka wudunya batal. Sehingga ketika dia hendak melaksanakan sholat, dia harus memperbaharui kembali. Dia harus melakukan wudu kembali untuk mengangkat hadas yang ada pada dia, disebabkan karena pembatal wudu tersebut. Oleh karena itu di sini akan disebutkan bab yang berkenan dengan pembatal-pembatal wudu, yakni yang merusak wudu seseorang. Dan sekali lagi kita berikan tanbih, peringatan bahwa asal wudu seorang muslim adalah sah. Kita tidak boleh mengatakan kepada wudunya seorang muslim bahwa wudunya itu batal kecuali dengan dalil. Ya, bukan dengan perasaan. Harus berdasarkan dalil di saat kita hendak mengklaim bahwa wudu kamu batal. Kenapa wudunya batal? Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari ijma', kesepakatan para ulama. Kalau tidak ada, jangan kita mengklaim pada untuk seseorang bahwa wudunya telah batal. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk mempelajari apa saja yang membatalkan wudu itu. Hadis yang pertama berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Anas bin Malik Abu Hamzah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama beliau di Madinah. Anas bin Malik dengan setianya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal selama 10 tahun. Naam. Dan karena beliau adalah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajar kalau beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak yang beliau riwayatkan yang tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya. Sehingga beliau tergolong di kalangan para ulama, dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik sewaktu beliau masih kecil. Didoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil fi umri aw wa barik lahu fi umri. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan panjangkan umurnya. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk orang yang paling kaya raya di Madinah. Ya. Kalau beliau memanen ladang beliau, buah-buahan yang beliau miliki itu dalam setahun dua kali. Dalam keadaan para kaum muslimin yang lain ketika mereka memanen sekali setahun, tapi diberikan barokah pada tanaman yang dimiliki oleh Anas bin Malik, berkah dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam setahun dua kali panennya. Dan diperbanyak pula anaknya, keturunannya, anak kandung beliau. Beliau sudah tua, sudah banyak yang meninggal. Ya, diriwayatkan beliau memiliki anak 100 lebih. Dari anak beliau sendiri, bukan cucu, anak. Naam. Dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi khilaf, ada yang mengatakan umurnya 99, ada yang mengatakan 1 abad, 101 atau 102 tahun. Radiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Nah. Qala, beliau berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala ahdihi, di zamannya, yakni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang terjadi di zaman Rasulullah mempunyai hukum marfu'. Ingat, istilah marfu' telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, marfu' itu apa? Yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disandarkan pada sahabat namanya apa? Mauquf. Ya. Nah, ini pada asalnya perbuatan sahabat. Sehingga kelihatannya hukumnya mauquf begitu. Hukumnya mauquf. Tapi ketika disebutkan ala ahdihi, Ternyata perbuatan para sahabat ini terjadi kapan? Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan oleh para sahabat? Apakah atas sepengetahuan Rasulullah atau tanpa sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka walaupun asalnya mauquf, tapi dihukumi marfu', dihukum sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam artian bisa dijadikan sebagai hujjah. Termasuk diantaranya adalah hukum azal. Ya, terjadi, tersebar di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal dalam keadaan Al-Qur'an masih turun, yakni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azal itu bentuk KB alami begitu. Ya, mengeluarkan bukan pada tempatnya. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan azal. Dan Al-Qur'an terus turun, yakni dalam artian kalau ini adalah perbuatan yang diharamkan, tentunya akan datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang diharamkannya perbuatan itu. Tapi ternyata tidak ada nas dari Al-Qur'an dan tidak ada teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang, berarti hukumnya kembali pada hukum asal, tidak ada larangan, boleh. Juga termasuk diantaranya adalah perkataan Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, kunna na'kulu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam. Adalah kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami makan sambil berjalan dan kami minum sambil berdiri. Kata Abdullah bin Umar, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sana terjadi perselisihan dalam permasalahan ini. Yang jelas yang ingin kita jadikan sebagai dalil, ketika beliau menyatakan ala ahdihi, di zamannya, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya Rasulullah yantadhiruna al-isya'a. Mereka menunggu salat Isya. Mereka menunggu salat Isya, para sahabat ini. Mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena khusus tentang waktu salatul Isya mempunyai keistimewaan sendiri, lebih afdol diakhirkan. Ya, tapi tergantung keadaan orang yang melaksanakan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan orang yang akan melaksanakan sholat dari kalangan kaum muslimin. Idza ra'ahum istama'u ajjala. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum muslimin telah berkumpul siap untuk melaksanakan sholat, maka beliau mempercepat sholat Isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka lambat datang ke masjid, maka Rasulullah SAW pun mengakhirkan salatul isya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bis salati hadhihi as-sa'ah. Waktu itu Rasulullah keluar tengah malam dalam keadaan para wanita dan anak-anak sudah dalam keadaan tertidur. Umar bin Khattab mengatakan, "As-salatu ya Rasulullah, salat wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan kepalanya, yakni rambutnya bercucuran air bekas wudu. Lalu kemudian beliau bersabda, "Kalau sekiranya aku tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka sholat di waktu ini, diakhirkan. Ya, wa kana yastahibbu ayu akhira min al isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang untuk mengakhirkan waktu isya tersebut. Ya, sehingga terkadang diakhirkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat menunggu salat isya, yantadhirun al isya. Karena saking lamanya mereka menunggu salat isya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai miring-miring kepala-kepala mereka. Miring. Apa ini maksudnya? Ngantuk. Ya. Nah, sambil nunggu Rasulullah duduk, kepalanya miring-miring. Mereka ngantuk. Hatta takhfiqa ru'usuhum. Sampai miring-miring kepala mereka. Di dalam riwayat Imam Muslim, itu bahkan disebutkan dengan lafaz thumma yanamun wa hum yanamun thumma yusalluna wa la yatawaddha. Bahwa para sahabat itu mereka tertidur. Ya. Kalau dalam riwayat Muslim lafaznya yanamun, mereka tidur. Tapi yang dimaksud dengan tidur di dalam riwayat tersebut dijelaskan dalam riwayat ini. Bahwa yang dimaksud dengan tidur dalam riwayat itu adalah ngantuk. Pembukaan tidur. Muqaddimatun naum. Itu yang dimaksud. Dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya juga dijelaskan bahwa kejadian ini terjadi pada waktu itu telah dikumandangkan iqamatus shalah. Jadi sudah selesai azan, kemudian uqimatis shalah, telah yakni muadzin sudah mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung maju ke depan, tapi beliau sedang berbisik-bisik dengan seseorang. Lama itu dialognya. Berbisik-bisik dengan orang ini. Fumayunaji rajulan. Kemudian beliau ya berbisik-bisik dengan seseorang. Setelah iqamatus shalah. Di sini menunjukkan bahwa boleh bagi seseorang yang mempunyai hajat untuk berbicara, ataukah bagi imam untuk berbicara walaupun setelah iqamatus shalah diperbolehkan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking lamanya beliau ngobrol dengan orang ini, para sahabat sampai miring-miring kepala mereka menunggu kapan selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau orang awam sekarang begitu keadaannya. Oh, sudah teriak-teriak. Hah? Imam, kapan ini sholatnya? Sudah teriak-teriak. Karena kebiasaan mereka memang setelah iqamah, setahu mereka ya langsung sholat gitu. Nah, kalau menyelisihi yang biasanya, namanya orang awam tidak punya ilmu, melihat kejadian seperti ini tentunya akan, ya ini mungkin akan bertindak. Nah, jangankan dalam permasalahan seperti ini, khutbah lebih dari 20 menit, ah, sudah banyak teguran dari sana sini, sudah banyak teguran. Nah. Tapi kalau nonton film 1,5 jam, tahan. Matanya itu tahan. Allahul musta'an. Terbalik keadaan sekarang. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat mereka menunggu sholat isya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai miring-miring kepala mereka, thumma yusallun, kemudian mereka sholat, wala yatawadda'una. Dan mereka tidak lagi berwudu. Ya, ini maksudnya bahwa wudunya sah. Kalau memang wudunya itu batal, tentunya ditegur oleh Rasulullah SAW. Wudu kalian telah batal, keluar. Kalian harus mengulangi wudu kalian. Ternyata Rasulullah SAW tidak menegur mereka. Wala yatawadda'un, mereka tidak lagi berwudu. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud wa sahahahu Daruqutni. Dan disahihkan oleh Daruqutni wa asluhu fi Muslim. Dan asal riwayat ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa apa yang menjadi perbuatan atau perkataan para sahabat, kalau itu disandarkan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dihukumi marfu dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini pertama. Nah, bagaimana kalau tidak disandarkan kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya disebutkan adalah para sahabat mereka mengamalkan yang demikian, tapi tidak ada penyebutan apakah ini dilakukan di zaman Rasulullah atau tidak. Terjadi khilaf pula di kalangan para ulama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah merajihkan bahwa apa-apa yang diamalkan oleh para sahabat, ya, kalau disebutkan bahwa adalah para sahabat melakukan yang demikian, atau mereka mengatakan kunna naf'alu kada, adalah kami mengamalkan yang demikian, atau kami mengucapkan yang demikian, apakah disandarkan kepada kepada zaman Rasulullah atau tidak disandarkan pada zaman Rasulullah, hukumnya tetap marfu'. Ini madhab al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Tetap dihukumi marfu' dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam. Ya. Apalagi kalau disebutkan bahwa ini dilakukan di zaman Rasulullah atau diucapkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi lebih jelas lagi bahwa ini adalah merupakan hujjah. Termasuk pula di antara perkataan Abdullah bin Umar di saat beliau mengatakan kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, adalah kami mengatakan di saat Rasulullah masih hidup, sesungguhnya orang yang paling terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Khattab, kemudian Uthman ibn Affan. Ini mereka memilih-milih siapa para sahabat yang terbaik. Mereka memilih yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar ibn Khattab, yang ketiga Uthman ibn Affan. Dan ini diucapkan oleh para sahabat tanpa pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa ini ikrar, pernyataan setuju dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilihan orang terbaik tidak dengan cara voting. Ya, atau dilihat pada suara terbanyak, tidak. Para sahabat memilih yang demikian kemudian mendapatkan persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga menjelaskan pada kita bolehnya berbisik-bisik. Walaupun banyak yang lainnya, banyak yang hadir ya di sekitar para jamaah. Boleh seorang berbisik-bisik berduaan, boleh. Kecuali yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan adalah 3 orang. Kalau mereka sedang bertiga, tidak boleh 2 orang ini berbisik-bisik. Ya. Kalau mereka 3 orang, tidak boleh 2 orang ini berbisik-bisik. Sampai kalian berkumpul bersama manusia yang lainnya. Kalau 4, enggak apa-apa. 5 dan seterusnya enggak mengapa. Tapi kalau 3 orang, tidak boleh. Idza kuntum thalathatan fala yatanaja yathnani dunal akhar. Apabila kalian 3 bertiga, maka tidak boleh 2 orang ini berbisik-bisik tanpa yang ketiga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebabnya min ajli anna dzalika yuhzinu, karena yang demikian membuat yang ketiga ini sedih. Apa yang dibicarakan? Kok saya tidak dimasukkan dalam pembicaraan tersebut? Tapi kalau jamaah banyak orang tidak mengapa. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat banyak hadir dan beliau berbisik-bisik dengan seseorang. Dan juga di dalam hadis ini sebagaimana kita sebutkan bahwa diperbolehkan berbicara walaupun setelah iqamatus shalah, apabila ada hajat dan keperluan. Dan di dalam hadis ini pula terdapat dalil yang ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan dengan itulah disebutkannya hadis ini dalam permasalahan ini. yaitu permasalahan apakah tidur itu termasuk yang membatalkan wudu atau tidak. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa beliau menyebutkan hadis ini dalam bab nawaqidul wudu, bab pembatal-pembatal wudu. Ya, yang menjadi syahid, yang menjadi inti dari hadis ini, ketika para sahabat disebutkan keadaan mereka, hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wa la yatawadda'un, sampai miring-miring kepala-kepala mereka, kemudian mereka sholat dan mereka tidak lagi berwudu. Apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu? Terjadi perselisihan yang cukup sengit di kalangan para ulama. Para ulama sampai menukil 8 pendapat dalam permasalahan ini. 8 pendapat, macam-macam khilaf yang terjadi. Ada yang mengatakan tidur secara mutlak membatalkan wudu. Ada lagi yang mengatakan tidur secara mutlak tidak membatalkan wudu. Tolak belakang. Ada yang mengatakan tidur selama dia tidur tidak baring tidak membatalkan wudu. Jadi kalau dia tidur sambil duduk, kalau dia tidur sambil berdiri atau sambil rukuk sujud, walaupun dia tidur sampai yakni tidur nyenyak, tidak membatalkan wudu. Ya, kapan membatalkan wudu? Kalau dia tidur sambil berbaring. Macam-macam terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Ya. Dan tentunya kita tidak ingin mengungkit seluruh perselisihan tersebut karena akan makan waktu yang cukup panjang. Ya. Kita mengambil pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Sebab kalau kita melihat dalil, kelihatannya terjadi saling tarik-menarik dalil dalam permasalahan ini. Sebagian dalil menyatakan bahwa tidur itu sepertinya tidak membatalkan wudu, tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Seperti di antaranya hadis Sofwan bin Asal yang kita baca dahulu. Sofwan bin Asal dalam bab menyapu di atas dua khuf. Beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kita tidak melepas ya sepatu-sepatu kita 3 hari 3 malam dalam keadaan safar, kecuali kalau kita mengalami junub, hadas besar. Tapi kalau hanya disebabkan karena buang air besar ataukah buang air kecil ataukah disebabkan karena bangun dari tidur, tidak perlu dilepaskan khufnya. Di sini disebutkan secara bersamaan, buang air besar, buang air kecil, kemudian tidur. Disebutkan secara bersamaan. Dari sini kata para ulama, di sini menunjukkan di dalam hadis ini dalalatul iqtiran. Istilahnya dalalah penunjukan secara iqtiran, karena disebutkan secara bersamaan, maka tidur pun termasuk di antara perkara yang batalkan wudu, seperti buang air besar dan buang air kecil, karena disebutkannya secara bersamaan. Nah, ya, sehingga ini termasuk dalil yang menguatkan bahwa tidur pun membatalkan wudu. Kemudian dalil yang lebih kuat lagi, dalil yang diriwayatkan dari hadis Muawiyah, Nabi Sufyan, dan juga datang dari riwayat Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ainani wika'us sahi, faman nama fal yatawadda, atau al-ainu wika'us sahi, bahwa mata itu adalah penutupnya dubur. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka di sini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Berarti tidur itu membatalkan wudu. Nah, kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang menyebutkan tentang batalnya wudu seseorang karena tidur dan dalil-dalil yang menunjukkan tidak batalnya, maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang tidur itu ada beberapa keadaan. Ada orang yang tidur dengan beberapa keadaan. Tinggal dilihat keadaannya bagaimana dia tidur. Ya. Ada orang yang tidur, akan tetapi dia masih merasakan sesuatu yang terjadi di luar. Ya, di alam sadar dia masih merasakan. Terkadang ada seorang yang matanya sudah tertutup, ya. Bahkan kepalanya sudah miring-miring yang disebutkan tadi, ngantuk. Akan tapi dia masih mengetahui ada pembicaraan di sampingnya misalnya. Ataukah ada orang yang berkhutbah di depannya? Nah, ini biasa banyak dari kalangan kaum muslimin pada hari Jumat. Iya kan? Apalagi kalau khatibnya orang tua, baca dengan kertas, ngantuk begitu. Tidak kedengaran apa yang diucapkan. Nah, kan buat ngantuk terkadang. Ya, dan ini banyak dari kalangan kaum muslimin. Nah, mereka ketika kepala mereka terkantuk-kantuk seperti itu, tapi mereka mengetahui sedikit ada yang terjadi di luar. Masih ada perasaan seperti itu. Nah, selama ada ya hasasiyah, ada perasaan yang menghubungkan dia dengan alam nyata, maka belum membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudunya. Sebab masih dalam kategori ngantuk. Gitu. Ya, masih dalam definisi ngantuk. Bukan tidur nyenyak yang seperti ini. Kenapa? Karena masih mengetahui, masih ada hubungan sedikit. Tapi kalau sampai tidurnya itu naumul mustaghriq, ya, sampai tidurnya itu tidur nyenyak, ya, apalagi kalau disertai dengan bunyi, maka ini jelas bahwa ini adalah suatu perkara yang membatalkan wudu. Kenapa? Karena dia sudah terpisah dengan alam luar. Ya, telah terpisah dari alam luar dan dia tidak mengetahui apapun yang terjadi di luar, maka telah terputus. Yang dikhawatirkan ada hadas yang keluar dari salah satu dari dua lubang yang ada pada dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man nama falyatawadda." Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Karena al-ain itu wika'u sahih. Mata itu adalah penutup dari dubur. Kalau matanya sudah tertutup, maka duburnya pun terbuka, begitu. Nah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mempunyai perincian yang sangat bagus dalam permasalahan ini. Beliau mengatakan bahwa pada asalnya tidur itu bukan yang membatalkan wudu, itu tidur, bukan. Tidur bukan termasuk perkara yang membatalkan wudu, tidak. Akan tetapi, tidur adalah madhinnatul hadas. Madhinnatul hadas. Dalam artian tidur itu merupakan tempat yang sangat memungkinkan bagi dia untuk mengeluarkan hadas dalam keadaan dia tidak merasakan. Dia tidak merasakan. Nah, dalam keadaan seperti inilah kemudian kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu, disebabkan karena ketika dia tidak mengingat keadaan yang terjadi, maka dimungkinkan di saat dia tidur maka ada yang keluar dari duburnya. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, salah seorang ulama di Maghrib, beliau pada awalnya berpendapat bahwa orang yang tidur dalam keadaan duduk bagaimanapun keadaannya, walaupun sampai ngorok, tidak membatalkan wudu. Nah, sehingga suatu ketika dia masuk ke dalam masjid, kemudian melihat ada orang yang tidur dalam keadaan duduk, ya, dan dia tidur terlelap, yakni nyenyak tidurnya itu. Sampai beliau mendengarkan ada suara yang bunyi dari duburnya dalam keadaan dia tidur. Kemudian setelah itu didirikan iqamatus shalah, maka orang ini bangun dan langsung ingin sholat. Dilarang oleh Abdul Bar, jangan, kamu harus berwudu kembali. Kata orang ini, bukankah mazhab kamu menyatakan bahwa kalau orang itu tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu? Tidak, saya sudah merubah. Karena melihat kejadian ini, bahwa orang yang dalam keadaan duduk pun ternyata tidak merasakan hadas yang keluar dari duburnya. Maka beliau pada saat itu merubah mazhabnya bahwa tidur nyenyak membatalkan wudu. Tidur nyenyak batalkan wudu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa tidur itu pada asalnya madhinnatul hadas. Bukan tidur itu yang batalkan wudu, bukan. Tapi tidur itu yang menyebabkan seorang tidak merasakan ketika hadas keluar. Maka dari sisi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, merupakan kekhususan beliau. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari. Hadis yang panjang. Karena Ibnu Abbas ini termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya Rasulullah yang bernama Maimunah itu bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga terkadang Abdullah bin Abbas tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat gilirannya Maimunah. Ini menjadi kesempatan bagi Ibn Abbas untuk meliti bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau perhatikan betul cara beribadahnya Rasulullah. Di malam hari bangunnya, kemudian beliau ikut sholat bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ya, beliau sebutkan hadis yang panjang, kemudian setelah beliau beristirahat selesai melaksanakan sholat malam dan sholat witir, beliau sempat tidur. Ya, beliau sempat tidur. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Hatta sami'tu minhu ghatitan yaghuttu." Ya, sampai saya mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendengkur. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika beliau tidur mendengkur. Nah, kemudian beliau bangun untuk melaksanakan salat sunnah, wala yatawaddha, dan beliau tidak berwudu. Dan beliau tidak berwudu. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi wasallam menyatakan, "Inna aynayya tanaman wa la yanamu qalbi." Sesungguhnya kedua mataku itu tidur, tapi hatiku tidak tertidur, apa? Tidak tidur. Terjaga. Nah, sehingga karena terjaganya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadats, beliau tahu bahwa beliau berhadats. Beliau mengeluarkan angin misalnya, beliau tahu karena hati beliau tetap terjaga menanti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh selain dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga ini merupakan dalil juga yang menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa pada asalnya tidur itu tidak membatalkan wudu. Sebab Rasulullah tidur, akan tetapi disebabkan karena terputusnya hubungan dia dan dia tidak merasakan apa-apa ketika tertidur, maka dari sisi inilah membatalkan wudu tersebut. Nah, bagaimana kalau seorang misalnya ragu apakah dia tidur tadi atau hanya sekedar ngantuk saja, apakah terpisah atau tidak? Selama dia masih dalam keadaan ragu, al-baqa'u aslut taharah, maka kembali kepada hukum asal, dia tetap dalam keadaan suci, wudunya tetap sah sampai ada keyakinan bagi dia bahwa tadi dia dalam keadaan tertidur nyenyak. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan berkenaan tentang pembatal wudu yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.